itu berarti berapa? 99, dan digenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi menyebutkan apa? Akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Termasuk dalam ini kaum muslimin adalah membaca ayat kursi. Hadith Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagi-bagi ini gini apa? Monggo mutramung dereng sing ajeng mun asal. Yang belum dapat ngacung. Mbok kepikiran dumugi ngumah, Pak. Aku urung entuk ya urung diwehi lah. Kulo bantu niki, Pak. Ngaji niki mun asal dereng. Oh, dereng niki, Pak. Mbok ngiler maksud niki. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, sembari makan monggo dipun sambi, dibuka aja enggak apa-apa, dimakan. Kita santai kok. Paling jamnya pun jam bolong ya. Biasanya jam bintang rampungnya jam 8 lebih seperempat. Ya. 15 menit lagi insya Allah. 8 lebih seperempat kita berhenti mau tendangu-tendangu. Karena itu makan cepetan. Nek enteng jeluk mani kok, Pak. Hadirin kaum muslimin. Ayat kursi menikah wonten keutamanipun diwaos setelah zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kalimat kiniki menikah dipun susuli dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100 disusuli bar niku ayat kursi. Disebutkan dalam hadith Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi fi dubri kulli salatin lam yamna'hu duhulul jannah illa an yamut. Hadith ini di dalam sanadnya terdapat berbagai macam pembahasan, tetapi disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Jami' Sahih atau Sahih Al-Jami'. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, perhatikan, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam jannah kecuali kematian. Kecuali apa? Kematian. Artosipun nek tesi urip ngeteng dunya, Pak, melepet surga bar mati. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah satu hal yang sangat yang mudah diamalkan tetapi memiliki keistimewaan yang besar. Nabi kita menyatakan tidak menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali nunggu kematian. Tentunya dijelaskan oleh para ulama, semua ini yang tadi kami sampaikan dimulai dengan tauhid tanpa syirik, ittiba'us sunnah, berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, mentaati Allah dan Rasulnya, dan yang lain-lainnya di antara amalan yang dengan izin Allah memasukkan seseorang ke dalam al-jannah adalah membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Urutan ini pun kaum muslimin dijelaskan oleh beberapa para ulama adalah setelah kita membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masingnya 33 kali. Masya Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menjadikan sebuah apa?